Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Baik ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah jumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. InsyaAllah kita sudah masuki hari ke-14 di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah tanpa terasa sudah 2 pekan kita menunaikan ibadah siam. Semoga siam kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat-salat kita, doa-doa kita dikabulkan. Dan tentunya ada parameter penerimaan itu. Ya, bisa kita cek dalam diri kita, khususnya pada peningkatan amal saleh, kan? Kemudian keinginan untuk kuat mendekat kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang, ya, taatnya meningkat, maksiatnya harus ditekan, semakin menurun. Dan terdapat satu motivasi kuat, ya, untuk terus meningkatkan nilai-nilai kemuliaan. Bila itu hadir sampai dengan hari ke-14, ini tandanya puasa kita berhasil. Tinggal kita lihat aja perbandingan dengan sebelumnya, ya, hari-hari sebelumnya seperti apa peningkatannya. Tapi kalau misalnya hari pertama semangat meningkat, selanjutnya agak menurun, bahkan ini agak mulai dianggap biasa seperti hari lainnya, itu waspada. Ya, nah itu warning, ya, itu mesti ada peringatan bagi diri kita bahwa ada sesuatu yang salah ini, ada sesuatu yang harus diperbaiki cepat. Kita harus peka untuk melihat ini, karena belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan, jangankan tahun mendatang, esok hari belum tentu tiba untuk kita. Ya, karena itu setiap detik kita manfaatkan, karena seperti saya sampaikan, bahkan dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari bahwa Ramadan itu 24 jam. Teman-teman, 24 jam Allah turunkan ampunan khususnya untuk kita itu kan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siam malam. Ya, shoma siam dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Qiyam dari mulai ma'ala isya sampai menjelang dengan fajar. Bahkan di waktu sahar kita istighfar, ya, wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi semua ada waktu untuk itu semua. Nah, kalau kita gagal memanfaatkan itu, sungguh sayang. Sungguh sayang. Komen pertama Malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi, raghimah an farajulin. Ya kan, atau di tafsirannya bu'adan. Ya, bu'adan liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Raghimah an farajulin, sangat disayangkan, jauh dari rahmat Allah, sungguh keterlaluan, ya kan? Liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu, orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadhan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tak mampu menjadikannya peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita bermohon saling mendoakan, menguatkan pada diri kita untuk jadi lebih baik dan bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ikhtiar itu kita juga mencoba untuk mendalami tuntunan dalam syariat kita, dan di antara sekian tuntunan yang paling pokok dan paling menentukan dalam hal kehidupan dunia bahkan akhiratnya, seperti sering saya tekankan dalam setiap pertemuan bahkan, yaitu salat. Sekali lagi, salat menentukan muara kehidupan kita di akhirat. Amalan pertama yang akan dihisab seperti yang saya sampaikan hadis Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salat. Ya, idza salahat salat sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya menentukan kebaikan amal lainnya, jika jelek, ah ini bermasalah. Akan menjadi pertanda jeleknya amal-amal yang lain. Ini persoalan, kan? Nah, di dunia juga pernah saya sampaikan di awal jumpa kita bahwa salat menjadi gerbang segala kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah langsung kepada kita. Ketenangan jiwa. Jadi kalau salat mesti tenang keadaan diri kita itu. Kemudian cepat terkabulnya doa, gerbang kesuksesan, kebahagiaan, berubah perilaku jadi baik dan lain-lain. Seperti yang pernah diuraikan. Mohon izin ya teman-teman yang baru bergabung, tidak bosan saya ingatkan, cek tayangan sebelumnya supaya ada ketersambungan dengan yang kekinian. Ya, biasanya suka kaget tuh kalau tiba sudah di tengah-tengah kan, atau mendapati sesuatu tiba-tiba langsung misalnya kasih komentar atau penilaian padahal sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, atau bertanya pada sesuatu yang sebetulnya sudah dijelaskan. Yang paling aneh kadang-kadang kita share video ya, belum lihat videonya, belum dengar udah komen di bawahnya. Jadi itu kadang-kadang penting koreksi diri. Saya koreksi, kita koreksi juga ya untuk memperbaiki. Nah, di bab tentang salat ini kita telah belajar alhamdulillah dari sejak awal, dari mulai tujuan, ya, esensi kita sholat, kemudian juga apa yang bisa diraih,

waladdallin. Nah, ini dia. Masya Allah. Ini kalimat yang diajarkan. Dan langsung hadis kursinya mengatakan, begitu anda bacakan, wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Ya, maka qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, wa li 'abdi ma sa'ala, ini yang diminta hambaku. Maka bagi hambaku apa yang dia mintakan, Allah kabulkan. Ya. Nah, tahu enggak artinya ini apa? Ya. Kan biasa kita lihat di terjemahan aja kan? Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau laknat mereka, kan? Engkau murkai mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sekarang apa maksudnya nih jalan yang lurus siratal mustaqim? Kan? Terus kenapa menggunakan kalimat ihdina? Bukan a'tinas siratal mustaqim. Kenapa tidak menggunakan misalnya rasyada arsyidna siratal mustaqim? Kenapa pakai kata ini? Terus ini siapa nih yang diberi nikmat oleh Allah? Ini siapa nih orang-orangnya? Ya. Sehingga kita minta seperti mereka. Cara cepat kan ini? Cara cepat kan? Ya kan? Terus ini siapa nih yang dimurkai oleh Allah? Siapa yang tersesat ini? Ya kan? Ini banyak tafsirnya teman-teman sekalian. Bukan sembarangan kita minta baca ini, cuman baca aja ya gitu. Enggak, ini maknanya dalam sekali. Luas. Anda baca, benar baca, ngerti bacaannya. Tuntas semua urusan kehidupan dunia seakan-akan kecil sekali. Ya, dengan izin Allah Anda bisa pegang itu untuk mudah dalam kehidupan urusan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan ini insyaallah kita akan bahas di edisi berikutnya. Hari ke-15. Insyaallah teman-teman sekalian, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan kita sempurnakan bacaan dulu. Di hari ke-15 esok insyaallah kita akan coba sempurnakan, dan barangkali nanti ya, di pertengahan nih, karena kita akan bagi dua. Ya, esok itu akan jadi bahasan terakhir untuk fikih sholat, karena kita nanti akan masuk lagi ke hal-hal penting terkait Ramadan. Karena ini mau ke pertengahan sampai ke akhir-akhir, harus di-charge dulu. Ya. Harus tahu nih bagaimana hukum terkait 10 hari terakhir, terus di pertengahan bagaimana keutamaannya, ada apa saja dan sebagainya. Nah, ini saya ingin support itu dulu. Ya. Jadi nanti untuk yang fikih sholat, besok hari ke-15 akan jadi bahasan yang terakhir dan akan dilanjutkan di Mira nanti dengan lebih detail. Bahkan nanti ada kuesionernya, jadi ada ujiannya. Jangan harap bisa naik ke step berikutnya kalau belum paham ya. Ada ujian dulu, tulisan dan sebagainya, nanti bisa diisikan. Alhamdulillah, sudah insya Allah siap. Saya mendapati beberapa pertanyaan juga di email dan sebagainya. Teman-teman sekalian, bagaimana Ustadz, hampir semua datang tanya cara daftarnya bagaimana. Ini juga di komen nih, muncul nih. Tuh, cara daftarnya gimana? Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Anda yang sudah mendapatkan paket, yang sudah mendapatkan paket belajar, ada paket belajar teman-teman sekalian di UAH Corner. Masuk UAH Corner ya, yang warna merah itu ininya. Klik aja di situ, ada paket belajar di situ ya, paket belajar Ramadan, paket Ramadan namanya. Di situ nanti ada buku catatan menuntut ilmu. Itu tuh aslinya buat belajar di Mira. Ya kan? Nah, cuma nanti diberikan di situ barcode untuk tampilan-tampilan awal untuk pembuka. Kemudian nanti ada buku puasa. Selama puasa kita belajar, nanti ada paket hafalan Quran. Ya, di situ ada 3 buku, jadi 5 semuanya. Ada infak sedikit di situ, ya bagian dari registrasi. Terus kemudian insya Allah ketika Anda dapat itu, data Anda sudah masuk. Nanti admin sudah memasukkan Anda namanya di situ. Jadi dengan otomatis Anda sudah masuk. Tinggal nanti insya Allah di hari ke-16, ya, nanti insya Allah sampai 17, nanti di situ akan ada formulir masuk kepada Anda, ya, diinfokan bahkan nanti Anda bisa download, misalnya Anda isi. Ya, begitu diisi, tinggal kirim balik di situ datanya, dan udah Anda jadi santri di situ. Ya. Nah, dengan ketentuan-ketentuan, jadi nanti ada kebijakan ya di situ, bahwa Anda persis seperti pesantren, betul lah, Anda memang nyantri. Ya, memang nyantri di situ, jadi jangan sembarangan, jangan apa, nanti ada absen dan sebagainya, jangan sembarangan masuk, tiba-tiba masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, itu kan kayak ke toilet, tidak begitu. Ya, jadi ada ukuran, ada ketentuan dan sebagainya. Insyaallah teman-teman nanti kita infokan di tanggal 17 Ramadan ya. 17 Ramadan kita launching sekalian, nanti teman-teman bisa akses ya, insyaallah nanti sudah bisa akses di webnya, sudah ada kita siapkan, dan kita akan mulai pembelajaran nanti saat masuk masa i'tikaf, dan akan bergabung bersama kita masyayikh ya, khususnya dari Al-Azhar yang sudah confirm insyaallah, jadi nanti ikut terlibat dalam pembelajaran launching pertama kali. Teman-teman, itu yang saya sampaikan. Kira apa yang saya uraikan boleh jadi ada hal-hal yang benar, itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Ada yang tidak tepat, mungkin banyak yang keliru, itu kesalahan saya pribadi karena kurang ilmu saya minta maaf, dan semoga Allah memberikan kesempurnaan kepada kita untuk terus belajar dan menyempurnakan apa-apa yang kurang, dan semoga Allah berkenan menerima puasa kita dan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم تقبل منا يا الله أعمالنا الصالحة من صلواتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا يا الله وصيامنا وجميع أعمالنا المتمم يا الله تقصيرنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya di Hidayat menyapa Anda dan mendoakan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Terlebih saat ini, saat saya menyampaikan informasi, alhamdulillah ini berada di hari Jumat, tanggal 11 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga Jumat ini lebih berkah, lebih baik, lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Izin untuk meraih keberkahan dimaksud, kita berikhtiar. Di antara ikhtiar itu, alhamdulillah kita punya informasi bagus saat ini, istimewa, yaitu hadirnya pesantren virtual. Dan mungkin pertama, ya, boleh jadi pertama yang disampaikan di Indonesia atau bahkan di dunia, yang secara formal. Ya, formal akan menghimpun teman-teman mengajak belajar Islam dengan konteks yang khusus masuk pesantren ya, secara online. Kita perkenalkan Mira ya, Mira Mahad Islam Rafiatul Akhyar, yang diharapkan semua yang belajar di sini bisa meningkat keilmuannya, kedekatannya dengan Allah dan berubah jadi lebih baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yakuntum khayra ummah. Ya, jadi lebih bagus, umat yang baik, lebih mulia, ilmunya banyak meningkat. Mira ini teman-teman sekalian insyaallah akan menghimpun siapapun yang ingin belajar tentang Islam tanpa batasan sepanjang dia bisa mengikuti dan belajarnya formal. Ya, ada pembelajaran khusus, ada materi-materinya dari mulai akidah sampai dengan fikih, muamalah bahkan sampai ke bahasa Arab. Ya, itu akan dihubungkan lewat sistem yang khusus dan pengajar-pengajar dari dalam dan luar negeri. Baik saya sendiri tentunya yang terlibat, ada yang nanti dari Al-Azhar, dari tempat-tempat lain juga terhubung dengan kita semua dalam pesantren Mira Mahad Islam Rafiah Akhir. Insyaallah ini akan diluncurkan secara formal tanggal 17 Ramadan. Dan untuk masuk ke sini teman-teman sekalian sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Teman-teman bisa masuk melalui registrasi yang nanti admin kami akan menyampaikannya melalui aplikasi Waha Corner. Jadi yang di sini ada Waha Corner. Ya, di Waha Corner itu nanti ada paket ini 5 buku yang memang kami siapkan untuk belajar. Ya, di Mira khususnya, yaitu nanti ini penuntut ilmu, catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, karena nanti Mira akan kita launchingkan tanggal 17 dan persiapan belajar. Ya, nanti ada di sini sebagian materinya, kemudian khusus bahasan tentang puasa, dan selebihnya adalah 3 terkait dengan paket menghafal Al-Quran. Ya, nah, memang ada infak sedikit di sini, tapi itu pun akan dikembalikan kepada jariah kita. Anda dapatkan lewat Waha Corner, dan yang telah mendaftar, ada sekitar 4.000 orang yang masuk sampai dengan hari ini, kurang lebih. Itu akan otomatis oleh admin kami, akan dimasukkan di input datanya, dan disampaikan formulir untuk diisi. Jadi teman-teman yang menerima formulir, di situ teman-teman akan ditawarkan untuk bergabung. Kalau Anda berkenan, silahkan. Dan nanti secara otomatis akan terhubung di Mira, menjadi santri online, ya, Mira Mahad Islam Rafiah Akhyar. Dan semua akan formal. Tanggal 17 Ramadan, kita akan sampaikan informasinya secara detail insyaAllah. Mudah-mudahan ikhtiar ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan basic pesantren formal pertama yang hadir di dunia online dan nanti akan dikuatkan di offline-nya. Alhamdulillah kami telah dapatkan SK dari Kemenkumham juga untuk pendirian offline-nya di tempat yang kami sedang khususkan saat ini dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Andi Hidayat mengajak Anda bergabung dengan Mira Mahad Islam Rafiah Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.